ku anyar rayu dan mengkiatiku mulang nganggoro seksi sebul mengimpi rupane cendro tokala ning omongane sengah senengane kong getah sambul sidik dupa esok esok tangi turu wis dibuka bisuku dikon mangkat sekolah menggondak diseneni guru merkane wis telatur awan wayahe nggodho tangi ben awak seger langsung asik ben kaya wangi sekan sekolah lah kok ana guru anyaran wedok ketok galak tur kok rupane lumayan nganggo kacamata rambute dicetir yer bayangke sing ora ora marahi aku kemecer cari kancaku kae bar lulusan kuliah golek kerja ben uripe ora dadi tambah susah jebul pas mulang pelajaran biologi bahas tentang perempuan dan laki-laki guruku hanya rayu dan menggiatiku mulang nganggur seksi sepul mengimpi rupanya cendol pekalan neng ngomong aneh senang seneng aneh kong gentar sambul sidik dupa pelajaran dimulai kabeh bocah doanteng neng kelas wis santai malah dadi medenteng pas guru wedok tekan guru siro do transferan pikirane do ngeres ne do mikir karuan ranyono orang iro jebul lambine seksi saya tambah ngeres anggon kule mikir biologi pelajaran bubar kabeh uteke wis reger ra urusan kuwi guru sing penting sing greget pas pelajaran bahase tentang perkawinan malah pikiranku saya tambah ra karuan malah mikir ora-ora mikir ke gurune pokoknya sing seksi sing kepenak sumpah aneh banyak rayu dan menggiatiku mulang guru seksi sepul mengimpi rupanya cendol tegala neng ngomong aneh senang seneng aneh kong gentar sambul sidik dupa balik sekolah tak tutki neng nganti to omahe jebul sing cedak sekolahan omah kontra aneh soyo ngelus dodo anggon kule nyawa rupane resan wis petunggu klambi biasa setenan bodine raketo nek kuwi guruku sing mau sing mula pelajaran biologi neng kelasku ora popo tuwa kono 5 tahun seko aku sing penting aku wis naksir karo guruku dilalae aku klebes neng dhuwur kasur dikrucuk karo pisuku mergo aku rantangin tangi cuk